Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, dimanapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sebagaimana yang kami sampaikan, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan simak dan ikuti kembali kajian ilmiah dari pembahasan manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah langsung dari kediaman beliau di Kompleks Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi via internet bersama beliau. Kita akan coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah, bikhair, semuanya baik dan lancar. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas keluangan waktunya untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Dan materi yang akan kita bahas di pagi hari ini tentang apa Ustaz? Tentang ruqyah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, ya, menurut pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian ikhwatal Islam, satu pembahasan yang tentunya akan menarik dan bermanfaat untuk kita. Kami persilakan untuk Ustaz memulai pembahasan. Falyatafadhal masykur. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين ikhwatal iman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di permukaan bumi ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah dan menunaikan kewajiban kita kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, kesempatan-kesempatan yang seperti ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Terkhusus, tidak berapa lama hari lagi kita akan kedatangan nikmat yang sangat mulia, yaitu Ramadan Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita di bulan Syaban ini dan mempertemukan kita dengan Ramadan. Nikmat yang harus kita syukuri dan kita berbangga, bergembira dengan kedatangan nikmat yang seperti itu. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siru tauladan, panutan, uswatun hasanah bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini masih seputar manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang syafaat dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah, dan bagaimana sikap atau pandangan Imam Syafi'i tentang perkara tersebut. Yang kesimpulannya adalah syafaat itu terbagi dua, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih dan diridhai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan syafaat tersebut tidaklah akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang melaksanakan tauhid dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas dan mengkaji manhaj al-Imam Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i dalam permasalahan ruqyah. Yaitu merupakan terapi untuk penyembuhan dalam secara konteks atau konteks Al-Quran dan Sunnah. Tidak diragukan bahwasanya hidup ini penuh dengan bermacam cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Kaya dan miskin merupakan ujian. Sehat dan sakit juga merupakan ujian. Kegembiraan dan kesedihan merupakan ujian. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menimpa seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan melenceng dari seorang tersebut. Dan sesuatu yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa seseorang, tentu tidak akan menimpa dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada penyakit dan juga menjelaskan obatnya. Di antara prinsip agama yang mulia ini adalah diperintahkannya kita untuk melakukan pengobatan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya obat. Jika obat tersebut atau penyakit tersebut bertemu dengan obatnya, cocok dengan obatnya, atau jika obat tersebut bisa mengatasi penyakit yang ada, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam seluruh perkara tersebut hendaknya seorang muslim untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pada Yang Maha Kuasa bahwa segala kesembuhan, segala problem yang ia hadapi, segala ujian yang ia temukan dalam hidup ini, semuanya penyelesaiannya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim untuk mempertebal keimanan, memperkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu memohon dan memunajat kepada Allah dalam mengatasi segala apa yang ia hadapi, disertai dengan usaha melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama yang mulia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara terapi atau cara pengobatan menurut syariat Islam bila seseorang mendapatkan gangguan atau penyakit adalah dengan melakukan ruqyah, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis zikir-zikir An-Nabawiyah dibaca, kemudian diniatkan untuk kesembuhan, dan hal yang seperti itu bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hakikat permasalahan ini dalam konteks Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana perkara ini dalam pandangan kacamata Al-Quran dan Sunnah? Bolehkah seseorang melakukan ruqyah untuk penyembuhan dirinya dan orang lain? Atau tidak dibenarkan? Tidak diragukan bahwasanya bila kita kembali pada hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan anjuran atau perintah atau tuntutan atau tuntunan untuk melakukan ruqyah dalam penyembuhan, dalam problem atau penyembuhan atau penyakit yang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, di antara hadis yang menjelaskan hal ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidhat, falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yamputhu, meniupkan, ya, ala nafsihi, pada dirinya, fil marad, di waktu sakit, alladhi mata fihi, yang menyebabkan kematiannya. Bil mu'awwidhat, itu dengan ayat-ayat al-mu'awwidhat, itu qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Falamma thaqula, tatkala itu susah atau beliau susah untuk melakukan hal itu, maka kuntu, maka saya yang meniupkan atau seraya membacakan mu'awwidhat tersebut, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian seraya meniupkan setelah bacaan tersebut kepada Rasulullah SAW, wa amsahu biyadi nafsi, kemudian mengusap dengan tangan dia sendiri, yaitu tangan Rasulullah SAW, li barakatiha, untuk mendapatkan keberkahan tangan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri, melakukan ruqyah terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan membaca al-mu'awwidhat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tatkala beliau tidak mampu lagi melakukan hal itu, maka Aisyah yang melakukan ruqyah pada diri Rasulullah, untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan menggunakan atau beliau mengusap tempat yang sakit tersebut atau badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Karena kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita simpulkan bahwasanya melakukan ruqyah atau meruqyah diri sendiri dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti mu'awwidhat dan juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan perkara atau cara penyembuhan yang disyariatkan oleh agama yang mulia ini. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara an yustarqa min al-aini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk yastarqi, yaitu meminta diruqyah min al-ain, dari penyakit atau dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, al-ain, penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang. Inna lil aini haqqa, kata Rasulullah SAW, pandangan mata itu sangat berbahaya, berpengaruh. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh sunnah, di mana apabila seorang melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaknya dia bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan masya Allah atau tabarakallah, dan makna yang senada dengan makna-makna yang seperti itu. Jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan ruqyah untuk penyembuhan penyakit al-ain. Begitu juga dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha safa'ah faqala istarqu laha fa inna biha an-nadhra. dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rumah Ummi Salamah seorang budak wanita yang di wajahnya ada warna kekuning-kuningan yang berbeda dengan warna kulit aslinya. Maka Rasulullah mengatakan istarqulaha, maka lakukanlah ruqyah kepadanya, fa inna bihan nadrah, karena sesungguhnya warna kekuningan tersebut yaitu an-nadrah, disebabkan oleh pandangan, yaitu an-nadrah, pandangan mata. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan pada kita bahwa pandangan mata seseorang terhadap sumber pengaruh terhadap sesuatu ia lihat dengan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu seorang disyariatkan untuk memuji Allah, bertasbih pada Allah, dan jika hal itu terjadi maka solusinya adalah dengan melakukan ruqyah, dengan melakukan ruqyah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis Auf bin Malik Al-Ashja'i qala kunna narqi fil jahiliyah فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. Dahulunya kami di zaman jahiliyah melakukan ruqyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "A'ridu alayya, perlihatkanlah kepadaku ruqyah, cara kalian melakukan ruqyah tersebut atau ruqyah yang kalian lakukan." Qal la ba'sa birruqa, tidak ada permasalahan atau diperbolehkan melakukan ruqyah, ma lam yakun fihi syirk, selagi tidak terdapat dalamnya unsur kesyirikan. Jadi diperbolehkan seorang melakukan ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah atau ungkapan atau bacaan-bacaan yang dipahami maknanya dengan bahasa Arab, dan dipahami maknanya tidak mengandung makna kesyirikan, maka ini diperbolehkan oleh syariat yang mulia ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Begitu juga di antara hadis yang menjelaskan hal ini bahwasanya terdapat sebagian hadis makna yang memberikan pengertian celaan atau larangan dalam masalah ruqyah. Jadi seolah-olah ada pertentangan, kan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Para ulama akan menjelaskan apa yang dimaksud hadis yang memerintahkan untuk melakukan ruqyah dan juga hadis yang menjelaskan tentang celaan terhadap ruqyah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bin Majah dengan sanad yang hasan, qala sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaima wati wala tasyirk. Sesungguhnya ruqa tamaim, yaitu tamimah, sesuatu yang digantungkan pada di tangan atau di lengan, di kaki, atau dikalungkan ke leher seorang untuk menangkal ya suatu, jadikan sebagai menangkal suatu, itu syirkun, merupakan perbuatan syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatawakkal man istarqa aw ittawa. Tidaklah seorang yang melakukan, yang meminta untuk diruqyah dan iktawa menggunakan kai pengobatan dengan cara besi panas, yaitu melakukan tawakal yang sebenarnya. Jadi orang yang melakukan istarqa, minta diruqyah dalam hadis ini, dan iktawa melakukan pengobatan dengan cara api atau besi yang dipanaskan, dikenal dengan kai, itu tidaklah melakukan tawakal dengan sebenarnya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis 70 ribu dari umat ini yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab dan dihisab, karakter mereka, sifat mereka sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, humul ladina la yastarquna wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam riwayat yang lain, humul ladina la yarqun wa la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta kepada orang lain untuk diruqyah, wa la yatatayyarun, dan tidak melakukan praduga dengan perantara burung, tatayur, sebagaimana kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Itu menentukan kebaikan dan kejelekan dengan terbangnya burung ke kanan atau ke kiri. Walayak taun, dan mereka tidak melakukan kai, yaitu pengobatan dengan sistem menggunakan besi panas, kai. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal pada Rabb mereka. Dalam riwayat lain di Imam Muslim, mereka orang-orang yang la yarqun, yang tidak melakukan ruqyah dan juga tidak meminta diruqyah. Hadis-hadis yang dibacakan tadi disimpulkan bahwasanya terdapat makna yang mencela atau larangan dari melakukan ruqyah atau minta diruqyah. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada pertentangan antara makna hadis yang kita bacakan tadi dan hadis yang sebelumnya yang memerintahkan untuk meruqyah dan menjelaskan disyariatkannya melakukan ruqyah? Ikhwatul iman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati hadis-hadis tersebut dan kita ketahui hakikat ruqyah dan pembagiannya dalam syariat Islam, maka hadis tersebut tidaklah bertentangan. Masing-masing dari hadis tersebut berbicara dalam konteks yang berbeda, dalam makna yang berbeda, dan juga menjelaskan hakikat dari ruqyah itu sendiri. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkan yang melakukan ruqyah itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruqyah yang memenuhi persyaratan yang akan kita jelaskan berikut, yang akan jelaskan tentang persyaratan tersebut, yaitu yang pertama jelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti, salah seorang ulama Syafi'iyah, di mana qal ajma'a al-ulama ala jawaz ar-ruqa inda ijtima'i thalathati syurut, di mana para ulama telah sepakat, telah ijma' atas dibolehkannya melakukan ruqyah apabila memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama yaitu an takuna bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'i wa sifati, yaitu dengan menggunakan perkataan Allah dan atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggunakan Al-Qur'an, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyartu tsani an yakuna bil lisanil arabiyyi wa bima yu'raf ma'nah, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami maknanya, jadi jelas maknanya, bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Tidak terdapat bacaan-bacaan yang tidak dimaklumi dan diketahui maknanya. Yang ketiga, ayataqida anna ruqyata la tu'assir bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Di mana hendaklah seorang meyakini bahwasanya ruqyah tersebut pada dasarnya tidaklah memberikan pengaruh kecuali hanya dengan izin Allah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga persyaratan yang harus terpenuhi dalam ruqyah sehingga dihukumi sebagai ruqyah yang diperbolehkan secara syariat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu tidak diperbolehkan melakukan ruqyah. Maka tatkala itu ruqyah tersebut dikategorikan ke dalam ruqyah yang terlarang, yang terdapat dalam hadis-hadis yang melarang tentang masalah ruqyah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang juga kita bacakan tadi yang menjelaskan mencela tentang ruqyah, itu bahwasanya al-istirqa, yaitu meminta diruqyah, itu seorang meminta kepada orang lain untuk diruqyah, itu mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas berbeda dengan orang yang bertawakal kepada Allah dan meruqyah dirinya sendiri dengan orang yang meminta untuk diruqyah. Oleh karena itu, dalam hal ini yang paling utama adalah seorang meruqyah diri sendiri. Dia membaca ayat-ayat Al-Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat yang lain surah Al-Fatihah. Kemudian mengusapkan setelah itu pada tempat yang sakit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesembuhan penyakitnya. Oleh karena itu, dari apa yang kita utarakan tadi disimpulkan bahwasanya ruqyah atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan atau celaan terhadap ruqyah itu adalah jenis yang kedua, yaitu ruqyah yang tidak memenuhi persyaratan atau tiga persyaratan yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah dengan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Yang ketiga, dengan meyakini bahwasanya ruqyah pada dasarnya tidaklah berpengaruh memberikan manfaat kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalam riwayat yang kita bacakan tadi bahwasanya mereka la yarqun wa la yastarqun, mereka tidak melakukan ruqyah dan juga tidak meminta diruqyah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, riwayat ini adalah riwayat yang dikritisi atau tidak benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama, qala hadhihi riwayah wa huwa min ar-rawi lam yakul nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tambahan dari rawi yang meriwayatkan hadis, bukan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ar-raqi, sana orang yang memberikan ruqyah, melakukan ruqyah, muhsinun ila akhihi, dia memberikan kebaikan, berbuat baik kepada saudaranya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila 'anil ruqa man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu falyanfa'hu. Wala ba'hu qala la ba'sa bir-ruqa ma lam yakun syirkan. Di mana Rasulullah SAW ditanya tentang ruqyah, beliau mengatakan barang siapa yang mampu di antara kalian memberikan kebaikan, manfaat pada saudaranya, maka lakukanlah. Dan juga dia mengatakan tidak ada bermasalah atau tidak masalah, ya, tidak apa-apa seorang berruqa melakukan ruqyah malam yakun syirkan, jika tidak mengandung unsur kesyirikan. Dan juga Nabi SAW telah melakukan ruqyah atau meruqyah para sahabatnya. Kemudian dijelaskan. Kemudian melanjutkan atau ulama telah seorang ulama tersebut melanjutkan perkataannya, wal farqu bainar raqi wal mustarqi, perbedaan antara yang memberikan ruqyah dan yang meminta diruqyah, bahwasanya seorang yang meminta diruqyah itu sa'ilun musta'ti, dia memohon, meminta untuk diberi, multfitun wal multafitun ila ghairillahi biqalbihi, yaitu dia menoleh pada selain Allah dengan hatinya. Warraqi muhsinun, sementara orang yang memberikan ruqyah, yang melakukan ruqyah adalah muhsin, memberikan kebaikan. Kun wa innamal muradu wasfus sab'in alfan bitamamit tawakkul, dan apa yang terdapat dalam sifat itu, hadis yang menjelaskan sifat orang-orang yang 70 ribu yang masuk surga tanpa diazab dan dihisab, itu menjelaskan tentang kesempurnaan tawakal mereka sehingga mereka tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yasaluna ghairahum, mereka tidak meminta atau memohon pada selain Allah, ayyarqiyahum, untuk meruqyah mereka dan mengobati mereka dengan cara kai atau wala yatatayyarun, dan tidak mempunyai praduga dengan burung, ini praduga baik atau jelek dengan perantara burung. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ruqyah diperbolehkan dalam syariat Islam dengan persyaratan yang telah disebutkan tadi, dan tidak ada masalah atau diperbolehkan juga seorang memberikan kebaikan kepada saudaranya jika ia mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi tentunya yang lebih utama, jika seorang mampu untuk melakukan ruqyah pada dirinya sendiri, maka itulah yang paling utama untuk dilakukan. Nah, bagaimana sikap pandangan Imam Syafi'i dalam hal ini? Qala rahimahullahu ta'ala, qala Rabi' su'ila Asy-Syafi'iyyu faqal la ba'sa an yarqa bikitabillahi aw dzikrillahi azza wa jalla azza jalla sana'uhu. Rabi' salah seorang muridnya bin Sulaiman Al-Muradi, salah seorang murid senior Imam Syafi'i, menjelaskan Imam Syafi'i ditanya tentang ruqyah, beliau mengatakan tidak bermasalah an yarqa bi kitabillah, dia melakukan ruqyah dengan menggunakan Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir Allah atau zikir-zikir atau dengan lafaz-lafaz yang mengandung zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada Syafi'i, ayurqa aw ayurqi ahlul kitab al-muslimin, apakah boleh ahlul kitab, yaitu al-yahud nasara yang diberi kitab at-taurat wal-injil, apakah boleh mereka meruqyah kaum muslimin? Imam Syafi'i qala na'am idza raqu bima yu'raf min kitabillahi aw dzikrillah, apabila mereka melakukan ruqyah dengan apa-apa yang diketahui dari kitabullah yaitu Al-Qur'an dan juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat yang atau perkara yang diperbedakan oleh para ulama, perselisihkan oleh para ulama tentang ruqyah ahlul kitab, bolehkah orang Yahud dan Nasara yang mempunyai At-Taurat wal Injil untuk meruqyah kaum muslimin. Kan akan jelaskan nanti perkataan para ulama yang lainnya dan yang rajih dari perkataan tersebut sebagaimana dijelaskan di parang kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Kemudian kata Imam Syafi'i, faqultu wa mal hujjah fi dhalik, apa dalilnya tentang hal itu? Rabi' bertanya, faqala ghairu hujjah, fa amma riwayatu sahibina fa sahibikum, tiada lain hujjahnya ghairu, kecuali riwayat sahabat kami dan juga sahabat kalian. Fa'inna malikan akhbarana, sungguhnya Malik, Imam Malik mengabarkan, meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, anna Abu Bakar dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaki, di mana Abu Bakar masuk menjumpai Aisyah sementara dalam keadaan sakit. Aisyah, das anak Abu Bakar radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wa yahudiyya tarqiha, sementara seorang Yahudi sedang meruqyah dia. Faqala Abu Bakar irqiha bi kitabillah, lakukanlah ruqyah padanya dengan kitabillah, dengan kitabillah yaitu Al-Quran, atau juga mencakup makna kitabillah bisa dengan apa yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil yang belum diselewengkan. Faqultu li Syafi'i inna nakrahu ruqyata ahli al-kitab. Rabi' bertanya pada Syafi'i, kami tidak menyukai ruqyahnya ahli al-kitab. Faqala walima, kenapa? Aw antum taruna hadha an Abi Bakar, taruna hadha an Abi Bakar, sementara kalian meriwayatkan hal ini dari Abi Bakar. Wala a'lamukum taruna an ghairihi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah, dan saya tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari selainnya, dari sahabat Nabi SAW yang menyisi hal itu. Waqad ahallallahu ta'ama ahli al-kitab, sementara Allah telah menghalalkan ya makanan atau sembelian ahli al-kitab. Wa nisa'ahum, dan perempuan mereka. Wa ahsibu ar-ruqya idha raqu bi kitabillah mithla hadha aw akhaf. Saya mengira, berpendapat bahwasanya ruqya apabila juga dilakukan, mereka lakukan dengan Al-Quran, juga hukumnya seperti ini atau lebih ringan dari itu. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat dalam kitab Al-Um, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga dinukil oleh As-Subki dalam Tabaqat As-Subki, dan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perkataan Imam Syafi'i tersebut simpulkan bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya diperbolehkan ruqyah tapi dengan memenuhi persyaratan, yang zikir pada Allah dengan Al-Qur'an atau zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya ruqyah ini diperbolehkan itu ruqyah dengan Al-Qur'an dan juga dengan zikir atau nama-nama Allah Subhanahu, dan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ruqyah selain dengan itu, dengan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh sebagian dan tidak diketahui maknanya, maka itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan secara syariat. Jadi kata pengarang dan mazhab Asy-Syafi'i adalah diperbolehkannya ruqyah akan tetapi dengan persyaratan, yaitu dengan menggunakan Al-Quran dan juga zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah ruqyah ahlul kitab, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sekalipun para ulama, pendapat yang pertama yaitu memperbolehkan, inilah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapat Imam Malik dalam suatu riwayat, yaitu apabila mereka melakukan ruqyah dengan Al-Quran dan dengan sesuatu yang diketahui maknanya berupa zikir pada Allah, dan juga ruqyah yang selamat dari unsur kesyirikan. Hadisnya adalah yaitu apa yang kita bacakan tadi tentang hadis Abi Bakar yang membolehkan seorang Yahudi yang meruqyah Aisyah, irqiha bi kitabillah, ruqyalah, lakukanlah ruqyah padanya dengan Al-Quran. Dan Ibnu Battal, salah seorang ulama dari ulama Al-Maliki, yang menjelaskan bahwasanya maksud dengan bidzalik yaitu At-Taurah wal Injil bi kitabillah, sebab kitabullah itu mencakup Al-Qur'an juga At-Taurah dan Injil yang belum diselewengkan tentunya. Naam, kita meyakini bahwasanya At-Taurah dan Injil adalah kalamullah, akan tapi Taurah dan Injil yang telah diselewengkan jelas bukanlah kalamullah, tapi tetap masih ada dari sisa-sisa dari apa yang dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, akan tapi kebanyakannya telah diselewengkan oleh Yahud dan Nasara. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu makruh. Ini juga pendapat Al-Imam Malik dan juga dalam riwayat yang lain Imam Malik dalam riwayat yang lain, dan juga merupakan pendapat Rabi' bin Sulaiman, murid senior Imam Syafi'i rahimahullah, dan dinisbatkan oleh As-Subki kepada Muhammad bin Hasan, murid Al-Imam Abu Hanifah. Akan tapi bila kita perhatikan ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang ruqyah dan juga bagaimana hakikat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Al-Yahud wal-Nasara yang telah menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah, yang telah menyelewengkan At-Taurat dan Injil, maka para ulama banyak merajihkan, memperkuat pendapat yang mengatakan makruh untuk melakukan ruqyah pada ahli kitab, karena kita tidak bisa menjamin keselamatan jika mereka tidak memasukkan pada ruqyah tersebut apa-apa yang biasa mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan sihir. Oleh karena itu, pengarang dalam kitab Manhaj Al-Aqidah, Ma'aqidah Imam Syafi'i ini merujihkan, memperkuat pendapat bahwasanya meminta ruqyah atau ruqyah ahlul kitab itu hukumnya makruh dan sebaiknya tidak dilakukan. Qala al-muallif, mengarang menjelaskan, min al-ma'lum anna al-istirqa alladhi wa talabur ruqyah min al-ghair munafin li kamal at-tawakkul. Tidak, sebagaimana dimaklumi bahwasanya meminta diruqyah, ya, meminta diruqyah jelas adalah bertentangan dengan kesempurnaan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa diazab dan dihisab. Kemudian juga seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh untuk melakukan ruqyah bagi dirinya sendiri, sebab ini menjelaskan kesempurnaan tawakal. Akan tapi jika seorang tidak mampu melakukan hal itu, maka boleh baginya, akan tapi makruh ya, untuk meminta ruqyah dari selainnya, dari orang muslimin, dari kaum muslimin, tentunya dengan persyaratan yang telah disebutkan di awal kajian pada hari ini. Fa idza kana hadza makruhan ma'al muslimin, jika hal ini adalah makruh bersama kaum muslimin, makruh melakukan meminta ruqyah dari orang itu makruh, karena jelas mengurangi kesempurnaan dari tawakal kita kepada Allah. Oleh karena itu, keistimewaan orang-orang yang masuk surga, 70 ribu masuk surga dari umat ini, itu dikarenakan mereka orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah dan tidak menoleh kepada seorang pun, tidak melirik pada seorang pun. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Tentunya tingkat tawakal yang paling tinggi, sehingga tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Buat mereka meyakini, sebab dalam hadis tersebut wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis itu dijelaskan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Jika hal ini makruh, maka tentu dari selain kaum muslimin lebih terlarang atau makruh lagi. Ya. Itu lebih utama dihukumi sebagai hal yang makruh. Sekalipun memenuhi persyaratan yang disebutkan. Adapun jika tidak memenuhi persyaratan, yaitu dengan bukan dengan Al-Quran dan bukan dengan kalamullah, atau mengandung unsur kesyirikan, atau bukan dengan bahasa, atau dengan bahasa dan ucapan-ucapan yang tidak diketahui maknanya, atau meyakini bahwa ruqyah itu satu-satunya atau pada dasarnya yang menyembuhkan tanpa izin Allah, jelas ini ada terlarang. Di antara hal yang menjelaskan makruhnya hukum ahlul kitab meruqyah kaum muslimin sekalipun memenuhi persyaratan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qalat kana Abdullah idza jaa min hajatin fantahil al-bab tanakhna wa bazaq karahata an yahjuma minna ala syai'in yakrahuhu. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila dia selesai melakukan hajatnya atau membuang hajatnya, pantahil al-bab, begitu sampai depan pintu ingin masuk rumah, dia tanakhna, yaitu pura-pura batu. Kemudian wabazak, kemudian muluda, karahata an yahjum, dia tidak ingin begitu tiba-tiba masuk rumah melihat sesuatu yang ia tidak menginginkan. Jadi ini merupakan sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana hendaknya seorang bila masuk rumah, jika dia tidak menginginkan sesuatu yang dilihat di rumahnya yang tidak diinginkan, atau mungkin keadaan mungkin ada tamu misalnya, maka hendaknya dia berikan aba-aba dengan mungkin batu atau mungkin dengan sesuatu yang bisa mengingatkan bahwasanya ada sipulan di pintu. Sehingga penghuni rumah mempersiapkan jika seandainya hal yang perlu dipersiapkan, atau mungkin pakaian yang harus ya menutup aurat dan seterusnya. Qalat fa innahu ja'a dhata yawm wa tanakhla. Kemudian pada satu hari, kata istri Ibnu Mas'ud, dia datang, kemudian wa tanakhla, dia berbuat batu. Qalat wa indi ajuzun tarqini min al-humra, kata saya sekarang ada di sisi saya adalah seorang ajuz, wanita, ya perempuan yang telah tua, terkini minal humrah, yang meruqyah saya dari al-humrah. Al-humrah yaitu penyakit kulit yang terlihat kemerah-merahan gitu, yang disertai dengan panas biasanya, yaitu humrah. Fa'adkhaltuha tahta sarir, kemudian saya menyembunyikan dia di bawah sarir. Fajalasa ila jambi para'a fi unuki khaytun, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk di samping saya dan melihat di leher saya ada khaitun, benang yang dikalungkan di lehernya, diikatkan di lehernya, dikalungkan. Qala ma hadzal khait, benang apa ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, qultu khaitun ruqyali fi, benang yang telah diruqyah oleh wanita yang Yahudiya tadi. Qalat fa akhadahu fa qata'ahu. Abdullah bin Mas'ud mengambil benang tersebut dan memutusnya, mengguntingnya, memutuskannya. Kemudian qala inna ala Abdullah la aghniya an syirr. Sungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkan kesyirikan. Mereka tidak butuh kesyirikan dengan cara-cara seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wa tamaim wa tiwa la tasyirk. Sungguhnya ruqa ya wa tamaim wattiwalah syirk, sebagaimana kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menanyakan, bahkan itu secara mutlak menghukumi, mengingkari perbuatan tersebut. Qalat lima taqulu hadha, kenapa kamu mengatakan hal ini atau melakukan hal ini? Waqad kanat aini taqdhif, fakuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi yirqiha. Dan biasanya mata saya itu sering bergerak ya, yang bukan sewajarnya atau keluar dari hal yang biasa, sering bergerak. Fakuntu akhtalifu, kemudian saya datang kepada fulan al-yahud meruqyah saya. Wa kana idza raqaha, dan apabila dia meruqyah melakukan hal itu, sakatat, mata itu diam dan seperti biasa, normal seperti biasa. Qala inna madalika amalu syaitan, kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah perbuatan syaitan. Kana yakhtanisuha biyadihi, dia berusaha moleskan dengan mata, dengan tangannya, itu mengusap dengan tangannya, syaitan. Jadi begitu dilakukan maka dia akan bergerak. Fa idza raqitaha kaffa anha, apabila kamu melakukan ruqyah, meruqyah hal itu, maka dia kaffa anha, maka dia akan menahan atau tidak melakukan hal itu. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud mungkin itu ada pengaruh dari syaitan yang berusaha untuk mengganggu pandangan mata. Nah, innama kana yakfiki an taquli kama qala Rasulullah SAW, akan tapi cukup bagimu jika untuk mengatakan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antara doa yang harus kita ucapkan untuk penyembuhan adalah adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia yang menciptakan manusia, hilangkanlah penyakit. Washfi dan sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha menyembuhkan. La syifaan, tidak ada penyembuhan kecuali dengan penyembuhan-Mu. Penyembuhan yang tidak meninggalkan unsur sakit atau penyakit. Jadi penyembuhan yang menyembuhkan secara total. Ya Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syafi. Nah, ini jelas Ibnu Mas'ud menanamkan bagaimana tauhid dan akidah dan tawakal yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seharusnya seorang yang meruqyah atau seorang dokter misalnya menghadapi pasiennya, untuk menanamkan sifat tawakal dan mempertebal keyakinan seorang pada Rabb dan mengucapkan doa-doa yang seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menggeluti dunia medis misalnya, dokter atau yang menghadapi pasiennya, atau seorang yang melakukan ruqyah. Hendaklah mengajarkan kepada orang di ruqyah tersebut bagaimana dia menggantungkan segala keinginannya, hajatnya, dan menanamkan tawakal pada dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, sebab segala sesuatu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud membenci perbuatan yang seperti itu, perbuatan Yahud, dan dia tidak menanyakan apakah dia itu meruqyah dengan kalamullah atau tidak. Menjelaskan pada kita bahwa perbuatan yang seperti perbuatan yang makruh, dan ini yang selamat. Dan dalam hal ini tidak bisa dianalogikan, dikiaskan orang-orang musyrikin ya, atau kahana, atau para normal dan juga dukun yang melakukan ya, bacaan-bacaan yang dibisikkan oleh qarinnya syaitan dengan cara-cara sihir atau perdukunan. Maka ini jelas tidak bisa dikiaskan dengan perbuatan ahlul kitab tersebut, sebab ahlul kitab mereka mempunyai at-taurah wal injil, dan telah terdapat dalam Al-Quran ayat yang membolehkan ya makan sembelian mereka. Adapun selain mereka, para tukang sihir atau tukang tenung, tukang dan juga apa namanya itu paranormal dan juga dukun, tukang sihir, semuanya itu adalah minal musyrikin. Ya, kalau mereka perbuatan syirik, karena mereka tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu jadi melakukan kesyirikan. Jelas ruqyah yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan syirik atau bantuan dari qarin mereka, itu jin yang membantu mereka dan yang telah memberikan ibadah ya kepada jin tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesimpulan tentang masalah ruqyah, di mana ruqyah secara prinsip tidak bermasalah jika memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu dengan kalamullah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan bahasa Arab atau bahasa yang diketahui maknanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan meyakini bahwasanya ruqyah adalah sebagai usaha, bukan merupakan penyembuh semata-mata. Itulah yang menyembuhkan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan dan materi penjelasan dari ruqyah dari manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat, dan ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan kami angkat untuk yang pertama Ustaz dari pendengar kita melalui pesan singkat dari Bapak Sulaiman di Karawaci yang bertanya, "Ya Ustaz, apakah tetap masih akan mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga tanpa azab dan hisab apabila dulu kita pernah meminta diruqyah karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita, dan sekarang setelah alhamdulillah mengetahui ilmunya, maka kita tidak akan meminta ruqyah lagi. Apakah masih ada keutamaan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan." Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yadkhul ya'ni ummati 70 alfan bighairi hisab wal adab. Dia dari umatnya. Jadi Rasulullah SAW tidak menentukan satu persatu dari orang tersebut, akan tapi menjelaskan yaitu min ummati, dari umatnya. selama kita menjadi umat Rasulullah SAW, maka keutamaan tersebut juga mencakup kita. Oleh karena itu, kita tidak tahu siapa dari 70 ribu itu yang dari kita atau dari para sahabat atau dari yang lainnya. Sebab min ummati, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagaimana karakter mereka, yaitu mereka orang yang betul-betul bertawakal. Intinya mereka orang-orang yang mempunyai tingkat tawakal yang paling tinggi, sehingga tidak membutuhkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hal itu dilakukan seorang muslim sekalipun sebelum dia melakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah dan mempertebal keimanan, memperkuat tawakalnya, maka kita berharap ya, semua kita berharap pendengar dan berbicara yang selalu mendengar suara ini, kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai tawakal yang tinggi kepada Allah dan betul-betul memurnikan tauhid. Nah, inilah hakikat tauhid. Inilah orang-orang yang betul-betul memahami hakikat tauhid dan mengamalkan tauhid secara utuh dan sempurna, sehingga balasannya adalah masuk surga tanpa hisab dan azab. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan membimbing kita untuk melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali, ada saudara Muharfasi di Mufaid Bola Mangondo, Sulawesi Utara. Ustaz, apakah boleh meruqyah dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ke satu air atau air tertentu yang ada di gelas, yang kemudian air tersebut setelah dibacakan ruqyah diaduk ke bak mandi dan dijadikan sebagai air yang dimandikan kepada si sakit atau kepada kita sendiri? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Ya. Insyaallah dengan cara seperti itu tidak bermasalah. Ya, di air tersebut dibaca mungkin dalam satu gelas, dibaca kemudian air tersebut dicampurkan, dituangkan tempat yang lain, kemudian dimandikan kepada yang sakit. Itu insyaallah tidak bermasalah, sebab pada dasarnya sebagai usaha. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan tersebut memberi pengaruh. Ya, air itu bermanfaat bagi penyembuhan tersebut. Terus juga bagi orang yang misalnya yang kena penyakit ain misalnya. Maka dalam hal ini itu sebaiknya dalam penyembuhannya adalah meminum sisa orang yang atau seorang yang merupakan sumber dari ain tersebut. Ketahuan misalnya si fulan itu sakit karena dipandang seseorang yang tidak yang tidak bertasbih atau mengagungkan Allah tatkala memandangnya, ta'ajub, maka kita meminta pada seorang tersebut sisa dari minuman itu untuk diminumkan kepada orang yang kena ain tersebut. Jadi insyaallah metode atau cara seperti itu tidak bermasalah, dengan mengambil secangkir air kemudian dibacakan dengan muawwidzat atau dengan al-fatihah, kemudian dicampur dengan air yang lain ataupun ditambah dengan air bidadara misalnya atau daun bidadara, masa insyaallah itu tidak bermasalah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Umu Kolbi di Bekasi Timur. Ustaz, saya memiliki seorang anak bayi yang berkulit putih, sehat dan mentok. Setiap saya ajak keluar, maka banyak orang yang sering menatapnya dan melontarkan pujian dan kekaguman pada anak saya tersebut, yang tanpa disertai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengkhawatirkan bayi anak ini tertimpa ain dari orang-orang yang memujinya. Adakah kiat-kiat bagi kita orang tuanya agar anak kita terhindar dari penyakit ain, dan apa ciri-ciri apabila orang atau bayi terkena ain? Karena pada zaman sekarang ini apabila orang terkena sakit pasti praduganya selalu dihubungkan dengan hal-hal medis, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, pertama jelas ini perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dijelaskan bahwasanya bahaya ain, ya, bahaya pandangan. Sebab betapa banyaknya orang yang korban atau meninggal dari umat ini disebabkan pengaruh, ya, pandangan mata yang tidak disertai tasbih atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan pada kaum muslimin, hendaknya tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan untuk mengembalikan, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebab semua ciptaan Allah menjelaskan tanda kekuasaan Allah. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan, innal ayna haq. Ya, benar, bisa berpengaruh tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, jika seorang ibu atau yang menghadapi problem yang sama, kita melihat begitu mereka takjub, kita katakan barik, ucapkanlah keberkahan atau syukur Masya Allah, katakan Masya Allah, Tabarakallah, seperti itu. Ini secara otomatis kita telah mengajarkan pada mereka bagaimana cara mengatasi seperti itu. Kemudian juga hendaknya kita terus mendoakan, mendoakan keselamatan bagi anak kita sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Husain, Hasan dan Husain. Allahumma inni u'idhuhuma bika u'idhukuma bikalimatillahi tamah min syaitanin wahamah wa min ainin lamah, seperti itu. Ya Allah, aku memohon ya keselamatan untuk mereka berdua, yang ya u'idhu berselindung, yang minta keselamatan mereka berdua ya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ya dari syaitan dan juga wahamah, yaitu segala hewan atau yang bisa berbisa atau hewan yang berbisa, hamah. Kemudian wa'inil lamah, mata yang, pandangan mata yang yaitu yang berbahaya. Ini terus dibaca, diajarkan dan dibaca begitu anak kita pergi sekolah, mungkin sebelum keluar rumah ya dibisikkan ke telinganya atau dipegang mereka sebelumnya, tatkala salam misalnya dia, maka baca doa yang seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh. Terkadang kita lalai dengan cara seperti ini. Inilah yang akan menjaga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang di atau persepsi berkembang masyarakat setiap itu terjadi semua dikaitkan dengan medis. Nah, itu tidak benar seperti itu ya, tidak mutlak seperti itu. Jelas segala penyakit tentu ada penyebabnya. Oleh karena itu dalam hal ini, pertama sekali bila kita mendapatkan hal seperti itu bagi diri kita sendiri atau anak kita, karena kita selalu berusaha melakukan terapi yang syar'i terlebih dahulu, lakukan bahwasanya ini adalah merupakan ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal-hal yang diperbolehkan secara syariat. Kemudian jika seandainya dalam hal-hal yang secara dunia medis terbukti itu ada pengaruh dari mungkin permakanan atau mungkin masalah kejiwaan atau yang lainnya, bisa kita konsultasi dengan orang-orang yang ahli dalam seperti itu. Tapi yang jelas kita jangan sampai terlepas atau jangan sampai keterkaitan kita, tawakal kita, hal seperti itu terlepas atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hal-hal terbukti secara medis itu disebabkan suatu, maka lakukan itu di antara hal yang disyariatkan, sebab tadawa benah Adam, kata Rasulullah SAW, berobatlah wahai manusia. Akan tetapi tentu dalam berobat ini kita tidak mengandalkan ya keahlian dokter saja, meminta kepada dan lakukan langkah-langkah yang positif atau usaha-usaha yang baik untuk penyembuhan tadi, disertai masalah ruqyah atau bacaan-bacaan atau tibbun nabawi, cara penyembuhan secara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan hal-hal atau tanam-tanaman atau minum-minuman seperti madu dan yang lainnya, itu dilakukan. Semua itu insyaallah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan sampai kita lemah tawakal kita atau semua tadi itu kena begini atau mungkin dunia medis seperti ini. Ini tidak ya tidak benar sikap kita seperti itu. Segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan langkah-langkah positif atau usaha-usaha yang baik seperti dengan ruqyah, dan juga hubungi para ahli dari setiap penyakit tersebut kalau seandainya itu dalam secara dunia medis ada pengaruhnya dengan apa yang dihadapi oleh seorang pasien. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikut di kesempatan yang kita akan lanjutkan sesi tanya jawab kita dengan satu penanya dari telepon. Sudah ada Bapak Taufik di Cibubur, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya pernah membaca di sebuah tabloid dan juga pernah mendengar ada orang-orang kita yang ngomong bahwa apa namanya tali pusar anak itu, gitu ya, itu dapat apa namanya menyembuhkan beberapa penyakit katanya. Nah, tali pusar itu yang sisa-sisa pusar matu-matu kecil itu Pak Ustaz. Iya. Ya. Iya. Itu menurut hukum syar'i kira-kira apa namanya haram tidak menggunakan hal itu. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pertama saya tidak tahu bahwasanya apakah ya secara dunia medis untuk penelitian tentang hal seperti itu. Ya, wallahu alam apakah benar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu obat dari penyakit yang turun pada hambanya itu dari suatu yang haram. Ya jelas seperti itu. Oleh karena itu, dalam hal seperti itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut lagi apakah hal itu terbukti itu bermanfaat, akan tapi jelas itu bagian dari dari seorang bayi atau seorang, dan itu kalau tidak ada ketentuan dari syariat yang memperbolehkan, maka kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Maka lakukanlah hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i untuk penyembuhan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu bagaimana hukum pastinya. Wallahu a'lam. Nah, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di kesempatan kedua dari telepon, kita sapa saja. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Saya dari Depok. Halo Ibu, suaranya kecil sekali Bu. Mungkin ya, bisa diperkeras. Saya mau tanya Ustaz, saya kan pernah batuk. Bahkan pernah ada darahnya, tapi saya berobat. Berobatnya itu bukan ke dokter. Terus saya di sana tuh dikasih air yang dalamnya dikasih kertas tulisan Arab. Ketika saya minum, di hati saya bilang ini hanya Allah yang menyembuhkan gitu. Ini perbuatan syirik nggak, Ustaz? Mohon tulisannya tulisannya dicelupkan ke air ya, Bu ya. Iya baik. Karena jadi saya mohon penjelasannya berobat ini syirik atau enggak. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pertama metode-metode yang seperti itu jelas tidak dilakukan di Rasulullah SAW dalam penyembuhan. Al-Quran bukan untuk cara yang seperti itu. Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk dituliskan di kertas kemudian dicelupkan ke air, bukan untuk seperti itu. Nah, kemudian terkadang ada satu hal yang perlu kita pahami. Terkadang tatkala seorang itu telah meyakini bahwa dengan cara yang seperti ini itulah yang menyembuhkan, maka sekalipun dia tidak sembuh secara total, tapi keyakinan itulah yang terkadang mengalahkan dari sakit, perasaan sakit dia itu, sehingga dia merasa oh ya saya sembuh begitu. Ini terkadang perlu kita waspadai. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan tadi, ya kalau masalah batuk misalnya, jelas ya dalam dunia medis itu obat lah, bagaimana para ahli medis atau dokter atau penemuan tentang masalah obat, maka dalam hal dilakukan hal seperti itu. Dan jika dengan cara tibun nabawi atau herbal misalnya yang banyak sekarang dijual dan terbukti itu bermanfaat dan sangat itu kurang resikonya kan begitu secara, maka itu yang dilakukan. Adapun datang pada orang-orang pertama yang tidak tahu bagaimana agamanya dan juga tidak tahu bagaimana akidahnya, kemudian melakukan cara-cara seperti itu, kemudian yang intinya adalah bagaimana dia mencari melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan duit dan pulus ya, untuk dan menjadikan sebagai perbuatan, sebagai kegiatan harian dia dengan melakukan cara-cara seperti itu, jelasnya tidak dibenarkan. Tapi kalau itu hal-hal yang biasa dilakukan, biasa orang batuk pergi ke dokter atau membeli obat untuk diminum atau membeli herbal atau melakukan ya ruqyah, meruqyah dia sendiri, dibaca Al-Quran kemudian diusap ya tempat yang sakit tersebut dengan tangan dia. Nah, ini jika itu terjadi, dia berdoa kepada Allah kemudian melakukan pengobatan, inilah yang akan bermanfaat. Adapun dengan cara-cara yang seperti itu, maka tidak dibenarkan. Al-Quran bukan untuk hal-hal yang seperti itu, bukan untuk ditulis di lembaran kertas atau digantungkan atau dibuat jimat atau mungkin dimasukkan ke air atau sebagian digunakan untuk memperkuat hafalan kemudian celupkan ke air kemudian diminum dan seterusnya. Al-Quran bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Al-Quran untuk diagungkan, dibaca, diamalkan dan dipahami maknanya kemudian dilaksanakan syariat yang terkandung dalamnya. Wallahu a'lam. Bagi ibu tadi yang pernah melaksanakannya, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ya, kesyirikan ya, tidak masuk pada perbuatan syirik. Tidak. Cuma ya dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Sebab dia tidak menyekutukan Allah dalam perbuatan seperti itu, tapi sebagai usaha. Ya, saran usaha sistem pengobatan yang dia mungkin ini bermanfaat. Dia tidak lakukan kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan di kesempatan ketiga lewat telepon ada pendengar kita di Depok. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya mengenai ini. Sekarang kan banyak ini pengobatan terapi-terapi tentang penyakit ya, Ustaz ya. Antara lain yang saya dengar ini ada metode dengan metode hipnoterapi. Apa itu pengobatan hipnoterapi itu menurut Islam itu syar'i apa enggak Ustaz ya? Hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Dan itu banyak dilakukan oleh para dokter-dokter, para medis juga gitu. Itu saya pasti ragu untuk menterapi anak saya ini seperti itu, apa itu syar'i enggak itu Ustaz. Sekira itu aja Ustaz. Itu ya, pertama bagaimana cara prakteknya bagaimana? Saya kurang tahu cara prakteknya, cuma yang saya dengar itu ada semacam kayak ada hipnotis gitu. Mungkin dimaksudkan secara di bawah alam sadarnya, mensugestikan istilahnya begitu Ustaz. Tapi saya belum tahu persis gitu. Itu saya ingin menterapi anak saya ke seperti itu, tapi saya masih ragu, masih belum yakin kalau itu syari apa enggak. Iya. Saya kira itu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika cara pelaksanaannya tidak jelas, maka dan juga seorang tidak meyakini atau tidak memahami bagaimana tentang hukumnya, maka pertama sekali jelas dia meninggalkan cara-cara yang seperti itu. Da'ma yuribuk, yaribuk ila mana yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu pertama sekali. Jika cara-cara yang mungkin saya juga tidak tahu, ya mungkin tentu al-jawab ala qadril soal sesuai dengan, makanya dalam hal ini perlu dicek kembali bagaimana ya praktek ya hal-hal cara pengobatan seperti itu, maka insyaallah kita tanyakan pada para ulama atau para ustaz yang lebih tahu tentang masalah seperti itu. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu, dengan masukkan ke alam tidak sadar dulu atau mungkin alam ghaib atau istilahnya apa yang disampaikan tadi, jelas cara pengobatan yang tidak dibenarkan. Tapi seorang dokter hendaknya dia juga, ya ini sebagai seruan kepada para dokter, hendaknya dalam hal seperti ini dia sebenarnya dalam posisi yang sangat signifikan sekali, sangat penting dalam menghadapi masyarakat. Artinya untuk menanamkan akidah yang benar dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya para dokter, ya tim medis, begitu mereka melakukan pengobatan operasi, untuk mengingatkan para pasiennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyakit dari Allah dan juga penyembuhnya Allah. Kita hanya berusaha. Ini yang harus ditanamkan. Kita menghimbau orang-orang yang diberi keahlian Allah dalam hal seperti itu. Ini peluang yang sangat baik bagi antum semua para dokter, tim medis, untuk menyampaikan agama yang benar ini, menanamkan akidah yang pada yang benar pada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang sakit tatkala itu dia telah pasrah, ya, apa saja yang dikatakan dokter dia akan menerima. Sekalipun terkadang mencelakakan dia. Ada dokter yang berusaha untuk ya, untuk bisnis hanya sekedarnya ya apa namanya, sekedar ingin mencari kekayaan, sementara dia tidak mengerti bagaimana ya pasiennya, tidak sesungguhnya untuk mengatasi hal seperti itu. Banyak hal seperti yang kita dengar seperti itu, permainan ya, jadikan kelinci kelinci percobaan seperti itu terkadang. Ini tidak benar. Ini jelas mereka sangat besar dosanya cara orang yang seperti itu. Akan tapi di waktu yang sama dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, kebaikan tatkala dia mampu memberikan dalam keadaan posisi seperti itu untuk meyakinkan memulihkan Allah seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya pasien ini orang yang lalai salat, inilah penyebabnya bermacam bentuk problematika dalam hidup, yang coba kembali kepada Allah, zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, semoga Allah menerima taubat. Nah, ini jelas merupakan makna-makna yang ditanamkan pada jiwa seorang pasien, dan ini yang akan memperteguh keyakinan dia, memperkuat keyakinan bahwa dia mampu untuk hidup lagi, kan begitu. Sehingga ini sangat berpengaruh untuk kesembuhan tadi, bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit. Ini semua takdir Allah, maka mintalah kepada Allah, kami hanya berusaha. Ini harus dilakukan. Jadi bukan melakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Masih ada waktu Ustaz untuk kita sampaikan satu pertanyaan. Satu lagi, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari pendengar kita, Ibu Marni di Jakarta Barat, yang bertanya, Ustaz barakallahu fiik, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan ruqyah kecuali bila terkena sihir, demam tinggi sehingga ini, pertanyaannya kami pending terlebih dahulu karena ada kata atau kalimat yang hilang. Kami angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Nurul Laili di Jakarta Utara. Ya Ustaz, bila mana pasien di rumah sakit menanyakan apakah pembesuk tidak meruqyahnya? Apakah apabila ada seorang saudara kita yang sakit di rumah sakit, kemudian kita besuk dan si sakit ini bertanya apakah Anda bisa meruqyah begitu? Apakah si sakit ini termasuk ke dalam orang yang terancam untuk tidak masuk ke 70 ribu dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Ya, pertama kita jelaskan bahwasanya manusia dalam keimanan dan ketakwalah tawakalnya itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Jelas seorang yang tinggi tingkat keimanannya, baik dalam keadaan sehat dan sakit, dia selalu akan menggantungkan segala hajat dan keinginan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hal seperti itu, ya, sebab dalam hadis tersebut humul ladzina la yastarqun, jelas yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah seperti itu. Jadi, ya, dari zahir tersebut, ya, orang-orang yang meminta diruqyah jelas tidak termasuk dalam sab'ina alf. Ya, tapi bukan berarti dia tidak masuk surga kalau dia punya tauhid. Ya, tapi orang-orang yang punya keistimewaan, mereka langsung masuk surga tanpa dihisab dan diazab seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang bertauhid masih mempunyai mungkin dosa atau mungkin kesalahan, jika tidak mengampuni akan dibersihkan terlebih dahulu kemudian baru masuk surga, karena yang di surga itu ada tempat-tempat yang baik. Ya, tapi ini jelas tidak, ya, bukan berarti membuat kita pesimis dalam hidupnya, tidak. Tapi kita terus berusaha meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwalan, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah memaafkan atau mengampuni ya yang bertanya atau pasien yang seperti itu, dan menyembuhkan saudara kita kaum muslimin seluruhnya yang ditimpa penyakit atau mendapatkan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dosa mereka, dan membimbing kita semua agar kita selamat dunia dan akhirah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita ini dalam bulan Syaban ini, dan semoga kita bisa bersua dengan Ramadan, dan itulah tempat bagi kita untuk melakukan perjuangan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirah. Demikian, wallahu alam. Sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi